إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد قوم مسلمين jamaah solat Jumat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimanillahu wa iyyakum. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Sesungguhnya nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita setelah nikmat iman dan takwa kepadanya adalah nikmat keamanan. Nikmat aman, nikmat tidak merasa takut, nikmat tidak hidup dalam kekhawatiran, tidak hidup dalam desingan peluru, tidak hidup di dalam pertikaian, perselisihan, peperangan dan pembunuhan. Sungguh ini adalah nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita, yang sepatutnya kita jaga, kita syukuri, dan jangan sedikit pun kita melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merusak nikmat keamanan, yang dapat menyebabkan Allah Azza wa Jalla mencabut nikmat yang besar ini. Tidakkah kita mengambil pelajaran, jamaah sekalian, dari negeri-negeri yang lain? Allah anugerahkan kepada mereka nikmat keamanan, tapi mereka tidak menjaga dengan baik, mereka tidak mensyukuri, maka Allah cabut nikmat tersebut. Maka kita mendengar derai air mata dan pertumpahan darah di berbagai negeri, bahkan di negeri-negeri muslim. Saudara-saudara kita kaum muslimin setiap hari hidup dalam ketakutan, hidup dalam kekhawatiran, tidak ada rasa aman, tidak ada rasa nyaman, dan sulit bagi mereka untuk mendapatkan rezeki, kesulitan untuk makan, mereka kelaparan, setiap hari terancam nyawanya. Mestinya kita bisa mengambil pelajaran untuk kita lebih bersyukur atas nikmat keamanan yang Allah anugerahkan kepada kita. Sungguh Allah telah mengabarkan kepada kita amalan yang terbesar, amalan yang merupakan jaminan kita masuk surga. Apabila kita mengamalkannya, maka Allah pasti akan menganugerahkan nikmat terbesar, yaitu nikmat keamanan. Sebagaimana Allah tegaskan dalam surat Al-An'am ayat ke-82, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin." Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman, perhatikanlah jemaah sekalian, keimanan kepada Allah adalah amalan yang terbesar, dan tidaklah amalan terbesar ini kecuali pasti Allah akan memberikan nikmat terbesar. Orang-orang yang beriman, kata Allah, dan tidak mencampurkan iman mereka dengan kesyirikan sedikit pun. Mereka benar-benar mentauhidkan Allah, tidak berbuat syirik. Ini amalan yang terbesar, tujuan kita diciptakan dan tujuan diutusnya para nabi dan rasul dan diturunkannya seluruh kitab-kitab. Apa anugerah yang Allah akan berikan kepada orang yang mengamalkan ini, jemaah sekalian? Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka itulah yang Allah akan anugerahkan nikmat keamanan dan nikmat hidayah. Keamanan di dunia dan di akhirat, dan petunjuk Allah akan diberikan kepada mereka di dunia dan dimasukkan ke dalam surga di akhirat kelak. Demikian pula tatkala Allah memerintahkan kepada kita untuk mensyukuri nikmat yang besar ini, maka Allah perintahkan kepada kita untuk melakukan amalan terbesar, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Quraisy, فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ. Hendaklah mereka beribadah kepada Rabb pemilik Ka'bah yang telah memberi makan kepada mereka sehingga mereka tidak kelaparan, dan telah menganugerahkan nikmat keamanan sehingga mereka tidak ketakutan. Makanya jemaah sekalian, ini adalah nikmat yang sangat besar yang perlu kita jaga, yang perlu kita syukuri kepada Allah, dan kita jauhi sebab-sebab yang bisa merusak nikmat ini, apapun itu. Tetapi jemaah sekalian, Allah subhanahu wa ta'ala telah menakdirkan sebagai ujian bagi kita, ada saja sebab-sebab yang bisa merusak nikmat keamanan, yang bisa menghilangkan keamanan dan memunculkan rasa takut, memunculkan kekhawatiran di tengah-tengah umat manusia, khususnya kaum muslimin. Itulah yang namanya perselisihan, pertikaian dan peperangan. Kalau peperangan dengan orang-orang kafir, itu disebut jihad fi sabilillah. Tetapi kalau peperangan itu antara sesama kaum muslimin, itu disebut fitnah, itu disebut musibah dan bencana. Maka jemaah sekalian, jauhilah pertikaian, jauhilah perselisihan, jauhilah peperangan antara sesama muslim. Sungguh nikmat yang besar kepada kita, Allah anugerahkan kita tinggal di negeri muslim, di negeri yang mayoritas muslim, pemerintah kita muslim, aparat-aparat kita muslim, rakyat kita muslim mayoritasnya. Maka jemaah sekalian, tidak halal antara aparat dan masyarakat, atau masyarakat kepada aparat saling menumpahkan darah. Apalagi di belakang kita ada orang-orang kafir yang tertawa apabila sesama muslim menumpahkan darah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberi peringatan keras, la zawalu hadhihi dunya ahwanu ala Allah min qatli rajulin muslim. Hancurnya dunia ini dengan semua orang kafir yang ada di dalamnya dan seluruh harta benda itu lebih ringan di sisi Allah dibandingkan membunuh seorang muslim. Maka jemaah sekalian, jauhilah sebab-sebab yang bisa menimbulkan pertumpahan darah antara kaum muslimin. Demikian pula jemaah sekalian, termasuk yang bisa merusak keamanan adalah makar orang-orang kafir dan sifat orang-orang munafik mengaku muslim tetapi lebih mendukung orang-orang kafir. Ini adalah sifatnya orang-orang munafik. Mereka juga menginginkan kaum muslimin tidak aman. Jangan mau jamaah sekalian, kita membantu mereka, memuluskan misi mereka untuk merusak kedamaian dan ketentraman kaum muslimin. Itu adalah makar yang mereka perbuat kepada kita. Jangan kita ikut-ikutan, jangan kita mau menuruti mereka. Maka jemaah sekalian, Allah telah mengabarkan kepada kita, apabila rusak nikmat keamanan kaum muslimin, apabila kaum muslimin tertimpa musibah, mereka akan senang, mereka akan tertawa. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla di dalam surat Ali Imran ayat 120, wa in tusibukum sayyi'atu yafrahu biha, apabila ditimpa kejelekan kepada kalian, apabila kalian berselisih, bertikai, berperang, bertumpah darah, maka mereka akan senang karena itu. Mereka adalah orang-orang kafir dan orang-orang munafik, senang melihat kita berpecah belah, senang melihat kita kacau. Kemudian jemaah sekalian, di dalam ayat ini juga Allah Azza wa Jalla mengabarkan kepada kita solusi yang seharusnya kita tempuh agar kita selamat dari makar mereka. Sebagaimana lanjutan ayatnya Allah menegaskan, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a innallaha bima ya'maluna muhit. Kalau kalian bersabar dan kalian bertakwa, sesungguhnya makar mereka tidak akan membahayakan kalian. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, Maha meliputi atas apa yang mereka kerjakan. Apa yang perlu kita khawatirkan jemaah sekalian? Apa yang perlu kita takutkan? Allah sudah berjanji, kalau kalian bersabar dan bertakwa, makar mereka tidak akan membahayakan kalian. Namun sayang sekali kalau kita lebih memilih mengikuti skenario mereka, mengikuti cara-cara mereka dengan menggunakan kekerasan dan menumpahkan darah, apalagi sesama muslim, maka justru mereka akan tertawa. Allah mengingatkan kita, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Kalau kalian bersabar dan kalian bertakwa, maka tidak akan membahayakan sedikit pun kepada kalian makar mereka, usaha-usaha mereka untuk mencelakakan kalian, untuk menguasai kalian, untuk menghinakan kalian, tidak akan membahayakan sedikit pun kalau kalian bersabar dan bertakwa. Bukankah Allah juga telah berjanji, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka pasti Allah akan berikan jalan keluar baginya, dan dia akan diberikan rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan mudahkan urusannya. Demikian pula jemaah sekalian, bersandar hanya kepada Allah, bertawakal kepada Allah juga merupakan solusi. Sebagaimana firman Allah, wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah sebagai penolongnya. Demikian pula mengeluh kepada Allah, memohon dan berharap serta berdoa hanya kepadanya, pasti Allah akan memberikan pertolongan kepada kita. Amma yujibul muttara idza da'ahu wa yakshifu su'a. Siapakah yang bisa menjawab doa orang yang berdoa kepadanya dalam keadaan sulit, dalam kondisi genting, dan bisa menghilangkan keburukan itu? Tidak lain hanyalah Allah Azza wa Jalla. Maka jemaah sekalian, inilah yang harus kita lakukan di masa-masa fitnah, yaitu pertikaian antara kaum muslimin. Hendaklah kita lebih banyak bersabar, lebih bertakwa kepada Allah. Dan hakikat takwa itu adalah mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya. Jangan malah kita melakukan hal-hal yang tidak sesuai petunjuk Allah dan Rasulnya, justru masalah hanya akan bertambah. Maka takwa adalah solusi berbagai macam persoalan kita jemaah sekalian. Demikian pula kesabaran di dalam menghadapi ini semuanya. Demikian pula berdoa dan bertawakal serta berharap hanya kepada Allah. Termasuk jemaah sekalian, Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW telah memberikan pesan-pesan khusus bagi kita akan datangnya para pemimpin yang zalim, pemerintah yang tidak berhukum dengan syariat, pemerintah yang tidak menegakkan hukum kepada orang yang bersalah, pemerintah yang berbuat zalim, pemerintah yang korup. Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepada kita akan datang para pemimpin seperti ini. Tetapi jemaah sekalian, ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berpesan kepada kita bagaimana cara menghadapi mereka. Perhatikanlah hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir. Fa innahu man farakal jama'ata syibran famata famitatun jahiliyah." Barang siapa yang melihat pada diri pemerintahnya satu dosa atau kemungkaran yang tidak dia senangi, maka jemaah sekalian perhatikanlah apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menghadapi itu. Falyasbir, hendaklah dia bersabar. Karena sesungguhnya siapa yang membangkang kepada pemerintah sejengkal saja, kemudian dia mati adalah mati jahiliyah. Ingat jemaah sekalian, ini pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan mati syahid tetapi mati jahiliyah. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepada kita akan datangnya para pemimpin yang melakukan dosa-dosa kemungkaran, demikian pula korupsi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim, "Innakum sataruna ba'di umuran tungkirunaha wa atharatan." Sungguh kalian akan melihat sepeninggalku para pemimpin yang senang berbuat dosa dan para pemimpin yang korup. Mereka lebih mementingkan diri mereka sendiri daripada rakyat. Kemudian para sahabat bertanya, "Fama ta'muruna ya Rasulullah? Apa yang engkau perintahkan untuk menghadapi mereka ya Rasulullah?" Kata beliau, "Addu ilaihim haqqahum wasalullaha haqqakum." Mintalah kepada Allah hak kalian dan tunaikan hak mereka. Tunaikan hak mereka, kamu sebagai rakyat tunduk kepada mereka dan minta kepada Allah hakmu. Artinya jemaah sekalian, kita disuruh berdoa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disuruh bersabar, setelah itu disuruh berdoa. Kemudian dalam hadis Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita sebuah janji yang sangat indah kalau kita melakukan pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Innakum satarawna ba'di atharatan." Sungguh kalian akan melihat sepeninggalku para pemimpin yang curang. "Fasbiru hatta talqawni alal haud." Maka bersabarlah kalian agar kalian berjumpa denganku di telaga, yaitu telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sumber air bagi manusia di akhirat kelak. Tidak ada lagi sumber air yang nikmat selain telaga para nabi. Ketika manusia dalam keadaan haus, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjanjikan kepada kita, bersabarlah kalian menghadapi para pemimpin yang zalim, yang tidak berhukum dengan syariat, yang tidak memberikan hak-hak kalian, agar kalian bisa berjumpa denganku di telaga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang minum dari telaga tersebut, dia tidak akan pernah haus selama-lamanya. Dan jemaah sekalian, lihatlah Bani Israel, kaum yang lemah, ditindas oleh Fir'aun, seorang penghina Allah, seorang penista agama. Bahkan dia mengatakan, "Ana rabbukumul a'la." Akulah Rabb kalian yang paling tinggi. Ini benar-benar hinaan yang sangat jelas kepada Allah. Tapi lihat bagaimana Allah memerintahkan Nabi Musa dan Nabi Harun, "Idhhaba ila Fir'auna innahu tagha." Pergilah kalian kepada Fir'aun, sampaikan langsung di hadapannya, karena sungguh dia telah melampaui batas. Dia telah menjadi tagut, melampaui batas. Kemudian Allah berpesan kepada keduanya, Nabi Musa dan Nabi Harun, "Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha." Maka ucapkanlah kepadanya, kepada tagut itu, ucapan yang baik atau ucapan yang lembut. Berikan nasihat kepadanya, semoga dia bisa mengingat atau dia takut kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian jemaah sekalian, apa yang terjadi? Ternyata Fir'aun tidak mau dengar. Sudah disampaikan baik-baik, didatangi di depan istananya, di dalam istananya bahkan, disampaikan baik-baik, ternyata dia tidak mau bertobat. Dia terus-menerus berbuat zalim, menyakiti masyarakatnya dan menghina Allah dan Rasul Allah Musa serta Harun alaihi masallatu wassalam. Maka jemaah sekalian, apa yang dilakukan Bani Israel, apa yang dilakukan Nabi Musa, mereka bersabar. Mereka bersabar, kemudian Allah menghancurkan Fir'aun. Dengarlah firman Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana dalam surat Al-A'raf ayat 137. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ. Sungguh telah sempurna kalimat Rabbmu yang maha baik terhadap Bani Israel. Bima sabaru, disebabkan mereka bersabar. وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ. Dikarenakan mereka bersabar, dan kami hancurkan apa yang telah dibangun dan dibina oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Lihatlah jemaah sekalian, Bani Israel ketika itu tidak punya kekuatan apa-apa. Mereka hanya bersabar sesuai perintah Allah kepada mereka. Walaupun kalau mereka mau untuk melawan, bisa saja mereka melawan, tapi mereka bersabar. Dan Allah menghancurkan Fir'aun, Allah menghancurkan Fir'aun, demikian pula bala tentaranya. Perhatikan jemaah sekalian, bala tentaranya juga dihancurkan karena mereka membela Fir'aun. Maka janganlah kita membela orang yang menistakan Al-Quran, orang yang merendahkan Allah, orang yang menghina agama. Kalau Allah menghancurkan mereka, niscaya orang-orang yang ikut membela mereka juga akan ikut dihancurkan. Lihat, Allah menghancurkan bukan hanya Fir'aun, tapi juga bala tentaranya yang membantu dia. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melindungi kita. Wabillahi taufik. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala halla wala quwata illa billahi amma ba'd. Kaum muslimin rahimanillah wa iyyakum, semoga Allah senantiasa memuliakan kita dan menganugerahkan rahmatnya serta hidayahnya kepada kita. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepada kita akan terjadi perselisihan, akan terjadi pertikaian dan pertempuran antara kaum muslimin. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengabarkan kepada kita solusinya, sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Satakunu fitan." Akan muncul berbagai macam fitnah, berbagai macam musibah dan bencana, termasuk pertikaian antara kaum muslimin. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita, "Al-qa'id fiha khairum minal qa'im." Orang yang duduk dalam masa fitnah itu lebih baik daripada orang yang berdiri. Wal qa'im fiha khairum minal mashi. Dan orang yang berdiri lebih baik daripada orang yang berjalan. Wal mashi khairum minas sa'i. Dan orang yang berjalan lebih baik daripada orang yang berlari. Artinya, semakin jauh kita dari pertikaian tersebut, maka semakin baik. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Wa man tasharrafa laha tastashrifhu." Barang siapa yang ingin masuk menceburkan dirinya dalam fitnah itu, dalam pertikaran dan pertempuran tersebut, maka dia akan dibinasakan oleh fitnah tersebut. "Wa man wajada malja'a aw ma'adan falyaud bihi." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita, barang siapa yang menemukan tempat bernaung dan tempat berlindung, hendaklah dia bernaung di dalamnya. Artinya, senantiasa kita terus-menerus beribadah kepada Allah dan tidak ikut-ikutan dalam pertikaian antara sesama muslim. Kemudian jemaah sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menjanjikan orang yang beribadah di masa-masa fitnah tersebut. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al ibadatu fil harj kahijratin ilayya." Orang yang beribadah di masa-masa genting tersebut, di masa-masa fitnah tersebut, seperti mendapatkan pahala hijrah kepadaku. Maka sungguh pahalanya sangat besar. Kemudian jamaah sekalian, jangan lupakan untuk kita selalu mendoakan saudara-saudara kita kaum muslimin, mendoakan diri kita kepada Allah agar Allah menjaga kita dari berbagai macam kesesatan, dari berbagai macam perselisihan dan pertikaian. Demikian pula jangan lupa kita mendoakan kebaikan untuk kaum muslimin seluruhnya agar Allah Azza wa Jalla senantiasa menganugerahkan kepada kita kebaikan-kebaikan dan dijaga dari berbagai macam fitnah, dijaga dari berbagai macam musibah dan bencana agar tidak tertimpa kepada kita hilangnya nikmat keamanan yang pernah dan sudah terjadi, bahkan sedang terjadi di berbagai negeri yang lainnya. Demikian pula jemaah sekalian, hendaklah kita makin menguatkan kesabaran dan saling menasihati dalam kebaikan dan ketakwaan. Dan terakhir, di hari ini hari Jumat, ada satu waktu pernah dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana doa pada waktu tersebut akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu pada waktu asar sampai maghrib. Setelah solat asar sampai maghrib, manfaatkanlah jemaah sekalian waktu tersebut untuk memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah Subhanahu wa taala agar menganugerahkan kebaikan bukan hanya pada diri kita tetapi untuk seluruh kaum muslimin, untuk seluruh bangsa kita, agar Allah Azza wa Jalla senantiasa menjaga kita dalam kebaikan dan ketakwaan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.